Dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata, pelajarlah niat, karena niat itu lebih sempurna daripada amal. Dinukil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Ibnu Rajab al-Hambali.